Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada hambanya ketika si hamba diberikan taufik kepadanya untuk selalu membenahi agamanya dengan ilmu yang benar, ilmu syar'i, dan beramal saleh dengannya. Telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dari sahabat Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah itu memberi dunia kepada yang Allah cintai, orang-orang mukmin. Tetapi juga Allah berikan kepada orang yang tidak Allah cintai, kufar. Maka dunia dan harta bendanya tidak menjadi bukti, tidak menjadi pertanda kalau Allah ingin baik bagi hambanya. Kata Ibnu Mas'ud, wala yu'tid din illa man yuhib. Tetapi agama, iman, ilmu yang bermanfaat, amal saleh, tidak akan Allah berikan kecuali orang-orang yang Allah cintai. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, kita hidup di dunia diciptakan oleh Allah untuk tujuan besar. Allah sebutkan itu dalam surat Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah kepadaku, menyembah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak ingin agar mereka memberiku rizki, tidak aku inginkan pula mereka memberiku makan. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Karena sungguhnya Allah lah yang razzaq, Maha pemberi rizki pada hambanya, dan dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Maka penciptaan kita manusia dan penciptaan alam semesta ini semua ada tujuannya. Bukan sia-sia, bukan main-main. Di ayat lain Allah sebutkan tentang penciptaannya ini. Ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Kami tidaklah menciptakan langit, bumi, dan di antara keduanya main-main. Bukan perkara remeh, bukan perkara kecil, karena yang Allah ciptakan adalah makhluk-makhluk besar. Allah ciptakan bumi, tempat berpijak dan hidupnya manusia. Allah ciptakan langit, berada di atasnya bangunan besar tanpa tiang satupun yang terlihat. Allah ciptakan matahari, memberi kehangatan, kehidupan dan cahaya bagi mereka. Allah ciptakan bintang-bintang dan tata surya semuanya. Tidak mungkin semua itu sia-sia dan begitu saja. Bukan main-main Allah ciptakan. Ada tujuan besar. Ada hikmah yang Allah kehendaki dengan penciptaan ini semua. Liya'budun, yang Allah inginkan hikmahnya agar semua makhluknya yang ia ciptakan beribadah menyembah kepadanya. Di ayat lain, ketika Allah sebutkan tentang makna ini pula, Allah sebutkan manusia dalam penciptaannya tidak dibiarkan begitu saja. Tetapi dibimbing oleh Allah, diatur oleh Allah untuk kemaslahatan mereka sendiri, untuk kebaikan dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat mereka kelak. Apa hasibukum annama khalaqnakum abada wa annakum ilaina la turja'un. Apa kalian mengira bahwa kalian kami ciptakan sia-sia begitu saja, dibiarkan begitu saja? Dan apa kalian mengira kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Kehidupan tidak hanya dunia, setelah itu ada alam barzah, kubur. Nanti setelah itu ada kiamat, dibangkitkan kembali. Pertanggungjawaban, hisab, jaza, hari pembalasan. Yang taat beriman, surga baginya. Kemaksiatan, neraka yang menjadi ancaman baginya, azab Allah yang sangat pedih. Bukan main-main, bukan sia-sia. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, oleh sebab tujuan besar itulah hikmah penciptaan manusia, Allah turunkan kitab suci, Allah utus para rasulnya alaihimussalam, para nabi Allah utus kepada kaumnya untuk mengajak mereka, mengingatkan mereka, mengembalikan mereka pada tujuan penciptaannya. Firman Allah, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Dan kami, Allah, telah utus di setiap umat seorang rasul. Rasul itu ajarkan kepada mereka isi dakwahnya. Ani abudullah, beribadalah kalian kepada Allah semata. Wajtanibut taghut, dan tinggalkan, jauhi segala yang disembah selain Allah. Sembahlah hanya Allah semata. Diutus para mursalin, dan utusan para rasul, para nabi pun perkara besar. Yang Allah akan minta pertanggungjawaban setiap hambanya. Mempertanggungjawabkan semua itu. Allah sebutkan dalam Quran, wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Dan di hari Allah panggil mereka semua di hari kiamat, Allah katakan kepada mereka, madza ajabtumul mursalin, apa jawaban kalian kepada para rasul yang telah kami utus? Yakni kalian apakan? Rasul kami telah ajarkan, rasul kami telah sampaikan kepada kalian, kalian apakan ajarannya? Adakah kalian taati? Adakah kalian mengamalkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari, dalam segala aspek kehidupan? Atau sebaliknya, kalian campakkan, kalian tinggal begitu saja? Akan Allah minta pertanggungjawabannya dari masing-masing hamba. Di Al-A'raf juga Allah sebutkan, falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alanna al-mursalin. Sungguh-sungguh Allah bersumpah, kami akan tanya umat yang diutus padanya para rasul, kami pun akan tanya para mursalin. Allah tanya mereka dalam keadaan Allah Maha Tahu segalanya. Para rasul ditanya, telahkah, sudahkah mereka sampaikan amanat risalah, syariat, wahyu yang Allah turunkan kepada mereka? para rasul. Umatnya pun akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Madza ajabtum? Apa respon kalian? Kalian kemanakan ajaran para mursalin ini? Kalian apakan? Apa jawaban kalian? Semuanya perkara besar. Semuanya adalah pertanggungjawaban. Karena hidup kita tidak sia-sia. Hidup ini bukan perkara kecil. Bukan perkara remeh, besar. Jangankan Allah yang maha sempurna, maha besar, maha mulia, kita saja manusia yang kecil, hina, banyak kekurangannya. Mungkinkah, adakah orang buat mega proyek asal-asalan? Ada. Misalnya tiba-tiba saja seorang kontraktor bikin bangunan mungkin 10 kali lipat masjid ini, tingkat 10 mungkin, tingkat sekian, indah, megah. Apa tujuannya? Iseng saja. Lu, bapak bangun ini maunya apa? Kan ada proyek besar, tentunya ada tujuan, ada maksud untuk ini, untuk itu. Entah itu wisata, entah itu apa, ini itu apa. Gak ada. Ya iseng saja saya kepingin bangun. Apa ada? Padahal dananya triliunan. Baru kecil triliunan. Sudah gak mungkin orang membuat sesuatu gak ada tujuannya. Apalagi itu besar. Pasti ada yang dia inginkan. Ada tendensi, ada tujuan yang dia inginkan di balik semua itu. Itu manusia. Bagaimana dengan makhluk-makhluk besar ini? Ciptaan Allah, bumi, langit, bulan, matahari, dan seisinya, semuanya, termasuk kita manusia. Ciptaan Allah besar. Adakah semua ini sia-sia? Gak ada tujuannya? Gak ada sesuatu yang dikehendaki oleh Allah? Tidak ada hikmahnya? Tidak mungkin. Allah ciptakan bumi untuk kehidupan mereka, untuk kenyamanan hidup mereka. Wallazi ja'ala lakumul arda dalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilayhi an-nushur. Allah jadikan bumi itu gampang. Dalul, yang petani dengan mudahnya nyangkuli tanahnya, membajak sawahnya. Yang pembangun dengan mudahnya tinggal gali, bikin pondasi, bikin rumah, gedung. Yang pedagang dengan mudahnya jalan di muka bumi, ke pasar, ke sana, kemari, bisnis. Tidak sadarkah mereka semua ini dipersiapkan dan Allah berikan kepada mereka untuk kenyamanan hidup mereka, agar mereka lebih mudah untuk ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Matahari, siang, malam, besar ciptaan Allah. Enggak sia-sia. Agar mereka hidup nyaman. Makanya Allah ingatkan tentang kenikmatan ini dalam ayat firman-Nya, In ja'ala lakumul nahara sarmadan ila yaumi talqaunahu. Jika Allah jadikan siang itu terus siang bagi kalian, gak ada malam, yang ada adalah siang, yang ada adalah panas, yang ada adalah matahari selama-lamanya seterusnya. Kapan mereka bisa istirahat, bisa tenang, pulang ke rumah, ketemu anak istri dan seterusnya. Atau sebaliknya, anja'alalakumul laila sarmadan, kalau Allah jadikan hari kalian semuanya malam, terus malam begini, kapan mereka mau beraktivitas, kapan mereka mau berbuat, kapan mereka butuh panas, butuh matahari untuk kehidupan dan seterusnya. Semua itu kenikmatan dari Allah. Allah jadikan siang, malam, panas, dingin, untuk kemaslahatan hidup mereka, agar mereka lebih bersyukur kepada Allah, mau tunduk, mau taat, mau beribadah kepadanya, mau mentaati ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semua ini besar. Bukan perkara kecil. Ibadallah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah dan saya hormati, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebaikan besar, rahmat bagi umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat kepada segenap alam yang mau taat kepada beliau, menjadi kasih sayang dan rahmat baginya. Oleh sebab itu hadis yang sering diriwayatkan oleh para ulama muhaddisin dan dinukilkan dari para syekhnya, para ulama sebelumnya, gurunya, termasuk hadis pertama yang disebutkan musalsal bil awaliyah, artinya pertama yang dia dengar hadis itu dari gurunya, gurunya pun pertama mendengar itu dari guru yang sebelumnya dan seterusnya, adalah hadis ma'ruf ar-rahimun yarhamuhumullah irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang rahmat, punya kasih sayang, itu dirahmati Allah. Maka rahmati, rahmatlah kepada yang di muka bumi ini, pasti kamu akan dirahmati oleh yang di langit sana, Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau diutus membawa dua pilar agama, ilmu dan amal saleh. Allah sebutkan di saf, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Dia yang utus rasulnya membawa huda, al-huda al-ilmu nafi', hidayah itu ilmu yang bermanfaat. Wa dinul haq, agama yang hak adalah amalan saleh. Keduanya Rasul ajarkan ilmu pada mereka, Rasul contohkan amalan saleh kepada mereka agar beliau ditiru, agar beliau menjadi panutan, imam, uswah hasanah. Maka Allah sebutkan, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kalian ada suri teladan baik bagi orang yang mengharap Allah, hari akhir, dan dia banyak berzikir kepada Allah. Panutan baginya. Maka dia beribadah kepada Allah dengan contoh dari Rasulnya. Dia beribadah, beramal saleh kepada Allah, untuk Allah, dengan tuntunan-tuntunan Rasulnya. Manusia tidak bisa dilepas untuk melakukan sesuatu yang mungkin bagi mereka itu baik, anggapan mereka itu manfaat, belum tentu dalam pandangan syariat. Makanya perlu Rasul untuk mendidik dan memberi contoh bagi mereka, dituruti dan diikuti hanya dengan ajaran beliau yang mulia. Di Sahih Muslim dari riwayat Jabir, Rasulullah bersabda, innama masali wa masalukum kamasali rajulin istauqada nara faja'ala aljanadib wal farash yaqa'na fiha wa huwa yadubbuhunna anha fa'ana akhidun fi hujazikum anin nar wa antum tafallatuna min yadi. Rasulullah katakan sallallahu alaihi wasallam, permisalan antara aku dengan kalian umatnya itu seperti orang yang menyalakan api, api unggun di tengah malam. Dia karena kedinginan, maka dia nyalakan api, kayu dia tumpuk, dia nyalakan api, nyala api. Tentu api sifatnya membakar, menghanguskan. Begitu api menyala, mulailah serangga-serangga kecil, binatang-binatang terbang kecil, berebut untuk masuk terjun ke api itu. Kan selalu dia cari kehangatan. Ya, kalau sekarang nggak ada api pun, kita tahu di rumah kita, apalagi musim hujan, lalu dia mendekati lampu, dia cari kehangatan. Ya, dulu nggak ada lampu, api. Dan dengan cepatnya serangga-serangga ini rebut mendekat dan bahkan masuk ke kobaran api itu dengan asumsi di situ dia akan hangat, dengan anggapan di situ dia selamat dari dinginnya malam yang mencekam, di situ dia akan senang. Orang ini tadi yang nyalakan api tahu, paham itu akan membakar mereka, itu akan menghanguskan mereka, mati di situ. Karena iba, karena kasihan, dia berusaha menghalau serangga-serangga ini, diusir untuk menjauh dari api. Tapi si serangga nggak mau tahu, tetap dia yakin ini hangat, ini nyaman. Dengan cepatnya dan terus dia berebut untuk masuk ke api, terbakarlah di sana. Kembali Rasulullah SAW katakan, maka aku orang yang memegang pinggul kalian, mendekap, merangkul, artinya menahan untuk kalian supaya enggak lepas. Kita kalau menahan seseorang yang sangat kita cintai agar dia tidak pergi atau tidak lepas, tentunya kita akan dekat begini, mungkin anak kita misalnya atau apalah bapak kita, jangan pergi, sini saja, kita dekat tengahnya sini, sangat cintanya. Seperti itu Rasulullah permisalkan, aku ini pegang, memegang tengah kalian, merangkul kalian agar kalian enggak lepas, ditahan oleh Rasulullah SAW. Tetapi kalian memberontak, tetap ingin lepas, lari dan menuju api neraka, tempat yang akan menghanguskan kalian, tempat yang akan menghancurkan kalian. Karena kalau enggak mau ditahan kan berusaha memberontak lepas, enggak usah. Yang berontak ingin lepas, ingin lari, karena sudah berusaha untuk menahannya. Mereka mengira sama seperti serangga tadi, disitulah kebahagiaannya. Mereka menganggap dengan itulah mereka akan senang hidup, tentram dan bahagia, hidup happy. Rasulullah SAW paham bahwa itu bahaya, itu enggak benar, itu haram, dosa, maksiat, mungkar. Ditahan oleh Rasulullah, diajari dengan sunnah beliau, begini, begini, tinggalkan yang ini, jauhi yang ini, amalkan yang ini, lakukan yang itu. Tapi umat tidak ingin diatur, berusaha lepas dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Maka sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan bagi kita, tolak ukur bagi kita. Sebelum kita berbuat, sebelum kita melangkah, berilmulah kita. Belajar agar kemudian ilmu kita barokah dan amalan kita pun diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kita kaji. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.